Saat seru jalani harimu, gejala flu menyerangmu. Bersin pusing, hidung tersumbat, mengganggu hari pun jadi biru. Dekolgen ada untuk saat yang tak terduga. Cepat ambil Dekolgen. Jangan biarkan flu ganggu harimu. Kapanpun Dekolgen kan menemanimu. Cepat ambil Dekolgen, ya Dekolgen. Tiga aksi jitu redakan gejala flu. Dekolgen, Dekolgen, Dekolgen. Bantu redakan gejala flu. Dekolgen. Diproduksi oleh PT Medifarma Laboratoris. Dipasarkan oleh PT Daria Faria Laboratoria TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.